Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al khamisah an Nabi Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala. Utai makalah kang kaping 5 iku Nabi Bakr bin Siddiq saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rupane makalah yaiku andau sak temne Abu Bakar As-Siddiq ukola dawu sapa Abu Bakar. Arba'atun tamamuha bi arba'atin. Arba'atun te barang papat minal khisali saking boro-boro tingkah. Tingkah niku keadaan faktual wong kula nak mriku tingkah. Iku tamamuha te sepernane arba'ah iku bi arba'atin lan papat minal umuri saking boro-boro perkara. Ana barang papat dadi sempurnane iku nak digenepi barang papat. Siji yaiku tama musolati utawi sempurnane salat. Iku sempurnane bisa data sahwi kelan sujud loro sahwi. Mesti nak salat ke mamang salah. Iku ditambel mbek napa? Sujud sahwi. Nah sering salah ya ora usah. Kemarin bingung koyo ajaran anyar. Wong tiap salat kok sujud. Tapi ora usah nak kula sedap sik. Wong kula suwun imam-imam sing mamang salah terus no kerasa. Mergo kowe iku keseringan napa? Salah. Salah. Nek sujud di sabi terus koyo ajaran anyar tiap salat kok ana paket sujud sahwi. Yo nak sing ngerti sujud sahwi nak ora. Jagap ajaran sesat. Tiap rokaat terakhir kok ana apa? Sujud sahwi. Nah nek kok taro kula wis ra usah wis. Wis zaman akhir wis ra usah. Malah bingung makmum iki opo kae. Mergo zaman akhir imam mbek makmum padha mlet. Imame salah makmume ora ro. Mergo nek ro mesti dhewe subhanallah. Angger gak ana demo sama apa? Nah kecuali di demo muni apa? Subhanallah. Lah kok gak apa-apa dijawi kan ana kontrol bersama apa? Tapi nek kira-kira makmume ra ro ya wis. Lanjut. Mau nang ngandel kula. Sampai ke alime sak dhuwur kok lagi ra ngandel iki skandal sik wis. Jadi kula cerita banyak tentang sujud sahwi. Kula nurin sering dikejut bapak. Kula riyen ten sarang nate Rois Fatul Muin sering dikejut bapak. Wis sah ke ngalim fikih lah, tapi pertanyaan ku jawab piye-piye fikih ku kurang. Kula sering dikejut bapak iki. Fikih ku tetep kurang. Iku penak ngalim tenan sampeyan tambahi. Tetep ra cocok kudu ditambahi. Ini pun bapak nu nate ngalami satu kejadian dulu. Ini kisah nyata tentang Tuban itu, wonten kiai ngalami satu peristiwa sholat, sholat tengkek, sholat Jumat tak sholat tengkek. Jadi disaksi ini wong akeh, si mame karena tengkek mau coba surat panjang. Wah, moro saking nervous itu kapate kasih, mereka dirancang apa mau. Tapi surat panjang kan dipersiap non tenang, saking persiapan itu kan tiba-tiba mau coba apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya surat Jumat, biasanya kan engkau kan Jumat, bel. Murafi kuni. Apa Jumat separuh? Karena gini umumnya, bel. Pakai separuh lah. Sabihis. Sabihis. Keren, bel. Ayah saya anggap sabihis. Sabihis marufikal a'lal ladhi khalaqahu. Makmum ini subhanallah. Karena dia nervous kan pikirannya kalau sabihis gak lanyah kan diganti kuliah yual kafir. Ijek di subhanallah. Subhanallah. Terus ganti kolhu. Kolhu kan mesti lanyah ya. Diganti kolhu jadi subhanallah. Padahal kan gak mungkin wong kok salah. Nah, imam itu gak cukup punya cara untuk ngelingno ra maca Fatihah. Makmum, nah, makmum itu gak cukup punya cara untuk ngelingno ra maca Fatihah karena mau kon subhanallah. Di subhanallah bolak-balik kok gonta-ganti surat. Kok gonta-ganti apa? Ya akhirnya ono makmum sing dekat orang mau terpati. Karena nanti semalam waktu gak jelas mau gonta ganti surah. Ya taro bapak itu jadi fakir itu piye nak ngeleng no jenis itu piye suano bapak ora cukup perkara ini mau digonta ganti karena dia nervous tak pikirannya dia salah karena nervousnya sehingga diganti surat yang dia yakin benar. Malah yang terakhir main kulhu ternyata salah juga. Ayo dilengno. Boten maca Fatihah. Tapi kan enggak ada referensinya gitu. Dengan kalimat itu kan enggak ada referensinya. Nyajar sampean di dalam keadaan ngono iku. Ayo. Berarti PR menapa? Nah aku iso jawabane tapi sampean ora tak kandhani. Oh itu tak sinau ini, tenan. Terpaksa aku lalu sinau intikal madhab. Ini aku dalam madhab maliki, makmum boleh mengingatkan dengan kata-kata, tidak harus dengan tasbih. Jika itu mendesak dalam maslahati sholat. Jadi dalam seperti itu, makmum kan ngomong, orang mau coba fatihah. Tapi oleh kamu loh, kamu tak meledak. Misalnya nanti terus lagi ini batal. Gontak lagi surah. Nah itu emosi. Gak mau coba. Ada yang coba tetap gunta ganti surat. Nah, emosi. Nah, cara aku lagi benerin karena Nabi itu pernah sholat ya omong-omongan, malah bantah-bantahan barang. Ternyata itu tidak datang. Masyur itu nih ganti surat. Jadi Nabi itu pernah sholat dhuhur kila asar. Mau enak rat dhuhur asar. Semua ulama sepakat kalau tidak dhuhur asar. Pilihannya hanya dua dalam riwayat. Beliau itu sholat dhuhur lupa. Hanya dua rakaat. Rumah adanya binten. Beliau salam terus kundur. Acara NU ya salam wiritan terus mulai, tapi ini gambaran umum ya, gambar. Tapi nak ning hati satu semuanya gambarane bar salam. Nah, itu nak ke NU ya mesti bar salam, wiritan, kundur. Terserah lah gambarannya nanti terserah. Itu kan terserah sarahnya. Nah, sing nyarai Wahabi, ini bukti nak bar salam langsung kundur. Itu kan terserah lah. Kok gue sing nyarai. Jelas ya rapat kecangkeman. Mau singalim rapat kecangkeman, oke kecangkeman. Akhirnya kundur. Kundur pas mau di pintu masjid, sholat beberapa jamaah itu mesti langsung beling kan. Sahabat yang manusia, yang beling ya. Okay. Hanya beling itu tidak punya etika standar wong priayi. Ya sumumnya wong lah, wong awam. Makanya dia usul. Ya Rasulullah ini sholat model baru apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, berarti mulai besok kalau dulu dua rakaat. Karena dalam tatanan ilmu hadis yang terakhir itu naseh. Berarti kalau Nabi sekarang sholat dua rakaat, mulai besok ya dua rakaat terus. Berarti yang kemarin-kemarin empat rakaat mansukhoh, dihapus hukumnya. Sekarang model baru dua rakaat. Jadi pinter sih takto. Ya Rasulullah ini sholat model baru, artinya memang yang kemarin-kemarin empat itu di nasah atau memang kau lupa? Ya pinter sahabat pikirannya, bagus lah kalau memang ini ada perubahan signifikan. Tapi ya sahabat yang gak papan atas. Jenenge ora dikenal, saking ora terkenal. Mau dikenal Dulyaden, kok tangane dawa. Berarti kan gak populer, mau Umar Abu Bakar kan terkenal. Pakola Umar, pakola Abu. Ini gak jelas wong iki. Nabi ngendikan, kullu dzalika lam yakun, itu udah ada semua. Model anyar yo ora lali yo ora. Nabi ku yo dik jabane kudu dadi kalam jago. Semua itu udah ada. Tapi Nabi itu sebagai orang yang baik, profesional. Balik meneh ning gone nggone imaman. Madhep fa'abala alal hadirin beliau madhep tanya. Ahakun ma qala Dulyaden? Apa betul yang dikatakan Dulyaden bahwa tadi saat sholat itu hanya dua rakaat? Kata sahabat semua betul ya Rasulullah kok tadi sholat hanya dua rakaat. Nabi kemudian takbir lagi dan meneruskan. Saya ulang lagi meneruskan, Nabi tidak mengulang 4 rakaat, meneruskan 2. Makanya dari sini Imam Malik istidlal bahwa dialek dalam sholat itu sah, asal semuanya untuk kemaslahatan sholat. Jadi gak perlu main subhanallah kalau kondisi darurat, paham ya? Jadi kena misalnya orang imam kok, ini gue gimis bang, misalnya gimis bang, makmum Muhammad dia kalau Wahabi langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, itu kok somasi, ini madhab apa ini? Kok tambah bismillah? Kok imamnya bisa jawab? Wah ini Maliki. Wah saya Syafi'i gimana ini? Itu cara Imam Malik gak batal, paham ya? Tapi ya lucu ya? Sudahlah sinkronkan saja, ngambil jalan tengah. Ya gimana? Rokaat ulang gak sampai bismillah, nanti kedua baca ya, ya oke. Wah nah itu ya batal ya. Gaya guyonan apa? Sholat. Tapi makanya ini kan pelajaran bagi kita. Terus itu menjadi ilmu fikih yang luar biasa. Semua ulama mengatakan semua ibadah apa saja yang inkitok karena aridin maka wajib hanya istinaf bukan bina, atau wajib bina bukan istinaf. Jadi misalnya saya tawaf sudah empat kok saya ngentut atau gatal, ya sudah saya ngambil wudu, kemudian meneruskan yang tiga bukan ngulang yang pertama. Jadi itu butuhnya fuqaha kan itu. Jadi setiap ibadah yang batal maka hanya apa bina atau meneruskan yang sudah dilakukan, tidak harus mengulang oleh ya. Tentu ada masalah-masalah yang terus menjadi khilafnya ulama, tapi trennya seperti itu. Alasannya tadi Nabi ketika sudah apa tadi dua rakaat bubar itu kan artinya kundur. Kundur itu kan melakukan sekian sesuatu yang batalkan, kan geraknya beberapa kali ya kan, gerak tiga kali saja batal, apalagi sampai mengulang bantahan macam-macam kan. Karena misalnya alasan, nah, tapi pun Nabi khusus lah dilihat dan nggak punya hukum khusus, ini yang melok nambahin doa, paham ya? Makanya PR-nya Bapak sudah terjawab. Saya baca itu di kitab Mizan Kubro di Ikhtilafu Madzhabil Arba'ah. Jadi kalau yang seperti kasus tadi, makmumnya ngomong saja, Mbah dereng maos, orang usah debat. Kok nang imam malah balik, mosok lah. Kok mau, kadar ira kadar. Sesuai imam ini ruka jika Nabi, gak padam kebelah, padam ngetan. Terus takok, betul tadi. Bangunnya pemilu. Lalu Nabi kan madung ngetan, akhirnya ngungkuri kebelah. Kan misalnya di Indonesia, Nabi kan berarti madung ngetan, mengkonfirmasi hadirin. Berarti dalam konteks seperti itu, imam harus langsung percaya. Ampun debat, mau anak demo, makmumnya juga harus mengatakan sak cukup ya. Yai dereng maos, fatihah. Untuk ganti surat itu bantal karena tidak ada dibutuhkan. Sudah cangkem elek itu melebihi hajat. Masyhur dalam kaidah fikih. Dalam kaidah fikih itu al hajat itu muqaddaratun biqad riha. Jadi sesuatu yang dibolehkan karena hajat maka sepasnya saja. Kalau susuknya sudah. Lan iku bisa wong jancuk asu. Kowe bali si jancuk asu itu pas. Itu enggak haram. Mergo wa jaza usayiatin sayiatun miswatu boleh. Tapi nak gue malah celeng. Itu harus di kelas men, celeng sama asu bagus. Nah sekiranya masih bagus asu, gue muni celeng berarti susu. Tapi gak gue muni dinyak, gue asu, gue curut. Nah nanti itu, gue jadi duit kredit masih. Ya emang gue itu masyhur di lama. La yuhibbu wa ujaru bisu imnal qawli illa mangdulim. Allah tuh gak suka omongan elek, omongan misok. Dan itu hanya diberikan hak pada orang yang didolimi. Jadi wong dipisoi kok ora kuat, itu boleh males misoi. Tapi pas misluha itu pas, enggak boleh susut. Tentu yang bagus ya paman apa wa aslaha, yang memaafkan tentu lebih bagus. Tapi misalnya tiba ngempet jadi sedun wis misalnya bojomu elek. Bojomu elek berarti susut. Kenapa ora kare? Bojomu elek padha wae lah. Paham ya? Jadi nak misoi kok oleh asal pas no. Misalnya asu ya mas asu, aja celeng. Bukan mereka, kue asu, kue malah kok celeng budi kedua. Lebih buruk lagi, celengnya saya lek. Susu dari itu sudah enggak benar. Untuk pas no, itu dalam gak ada bukti masih itu. Adururat yang mukot darotun di kotriha, amatjat yang mukot darotun di kotriha. Misalnya saya enggak makan, adanya hanya arak. Masih itu di bukti. Ada orang sereten, dia gak ada di depannya kecuali arak. Kalau gak langsung minum, sereten selak mati. Kalau minum, depannya hanya arak. Maka dia harus minum. Sekedar isa gotul lukma, sekedar untuk menghilangkan sereten. Pak sereten bar, enak itu. Asu sih. Misalnya kelesun, arah mangan mati. Anaknya batang asu. Dan kamu tahu, nak mangan satu kerat sedikit, itu cukup di daerah yang ada daging halal. Maka kamu hanya makan misalnya sak lukma, sak asupan. Barang gua rasa kok enak, padahal tidak menjadi syarat menutupi nyawa itu sudah haram. Maka aku dupas sama. Nah itu jenis apa al hajat itu mukot darotun dikutria. Jadi kalau ada sesuatu yang halal karena hajat atau karena darot harus pas, nggak boleh apa. Makanya tadi misalnya imam tadi kira oleh, wah ini juga tak ganti surat. Hati-hati itu orang imam, ilai pos kuen. Pokoknya itu pas dereng maos Fatihah. Pun kula tresno. Kami jelas sujud sawi ku jare iki anak ana wong sering sujud sawi ku stres. Masyhur ning kene anak. Kalau ada orang sering sujud sawi karena setiap salat dia yakin ada yang salah, itu dia waswas satu setan. Dia kena waswasannya setan. Wadzalika bil junun akrab. Orang yang waswas itu lebih bagus dikatakan junun ketimbang hati-hati. Kaya takbir nganti nyampeni wong pinggir. 100 nganti sak jeding. Lah yang sing nyucek aku pengeran, lah apa sak jeding tak? Sak jeding tak apa mesti suci? Kan yo ora mesti. Padha-padha ora mesti suci aku sithik wae sementing ada suci. Lha kok arek ndek kanca waswas iku nak wudu teng Anwar, mboten purun, wudune teng laut. Wes gak marem aku nyucek cawi sak jingkrik. Padahal banyune sarang keluar, wah terus kok. Nek sok ora yo cawi nak arem sak sarem tos yo. Jadi misalnya alat kelamin itu nggak cukup mati saat sarung itu jadi buang ini pun terus kape. Jadi gue baca lagi junun akrab. Dari anak gue baca lagi junun akrab itu lebih pas dikatakan edan ketimbang ikhtiar. Dan itu memang nggak boleh misalnya waswasin karena masih itu di kitab-kitab fikih waswas seperti itu hanya ngenak no setan yudhikus syaitona setan bisa tertawa karena ada orang tidak nikmati ibadah. Jadi kutu setan orang kalau ibadah itu tidak nyaman. Seakan-akan lali ini, lali ini, lali ini. Terus kalau ketika agak nyaman itu kan berarti nganggap ibadah itu problem. Nah di sini setan tertawa. Karena ono wong soleh, ono wong mukmin, tapi nganggap ibadah itu apa? Makanya kalau fatwa betul dalam konteks ini, konco-konco yang senang ngaji kulo. Nak was-wasem uji dirimu makmum, berarti ada kaulu jamaatin minal mu'minin yang kita dengar karena mereka demo subhanallah bang, ya, kalau gak ada demo berarti aman ya sudah teruskan saja lah kok nak bersolat kok harus kita bang, kok kita ada salah nih kono-kono terus bareng terus gak cara pake syak gak ada sholat itu lalu akhir tidak ada paham gini terus kemudian syak kedua itu dalam sholat sunat dia sendiri karena ini jarang ya, saya terang-terang fakih-fakih kados bajuri, kados kitab-kitab itu terus belum menjelaskan ini. Kalau syaknya dalam sholat sendiri, malah disuruh teruskan. Karena kamu tidak menanggung siapa saja. Imam Syafi'i dalam kitab Om ngendikan misalnya ada orang sholat sunnah. Dia tidak tahu jumlah rokatnya berapa. Ya sudah, dia seenaknya saja nanti main salam di mana terserah. Wong sholat sunnah itu rana batasi. Tentu masyhur terus Imam Syafi'i mengutip dari kata Abu Dzar ila Abu bin Mas'ud dia pernah sholat itu lama sekali dinteni penderek ya sholat ke biadur atau apa pokoknya gak berasar kasus gak berasar singkat cerita itu sing derek itu nganti bingung karena tabi'in itu kan nganggep sahabat itu gurunya sehingga semua perilakunya itu dilihat namun ada hal tertentu yang perlu dipelajari masyhur itu, jadi dulu kalau sahabat sholat itu mesti jadi apa ya jadi pandangan mereka tinggal nanti jadi rujukan apa tapi baru ditelok suwe-suwe kok sholatnya rata pola piye iki rokaat saya di papat itu nek kok lima kadang salam kadang pitu piye suwe gak kuat apa mbah ya abadar mbah badhe taklak opo jom jenengan sholat kira rokaat gak roh lah terus mau terus sholat model opo sok aku sholat anggir rurung kepengen salam ya orang tak lera ini lakukan jenengan raro jumlah rokaat iya raro lagi nabo haro jadi aku raro tapi pangeran lah butuh aku sholat kan aku pangeran nanti sih tak butuh impir sholat wes lah ya butuh aku sholat tuh sholat demi allah lah wes impir sholat ya wes apa aku merok barang makanya Imam Syafi'i ikut darah ini sholat gaya bebas boleh maksudnya sebenteng ya tetap normal sholat jumlah rokaat tuh gak penting masuk tuh di malam tadi sholat sunat setelah takbir dua rakaat dia boleh menjadikan empat rakaat atau enam atau apa saja sementing ramadhan ngetan lah pokoknya sementing karena tadi dari awal itu sholat sudah bagus buat kombinasi nokiwe tetap bagus terasal sesuai standar sholat jadi jumlah rakaat itu tidak mengikat ya makanya masyhur tuh riwayatnya hadis Aisyah nabi kadang sholat 9 rakaat satu salam kadang setiap dua rakaat salam, kadang 4 rakaat baru salam, makanya terus sama aliran macam-macam itu karena tadi dari sekian aliran semacam-macam tetap sepakat tasawuf awal itu sunat karena Nabi berkali-kali langsung full, langsung 9 rakaat Tapi yang sering dilakukan Nabi adalah masna-masna setiap dua diputus salam setiap dua. Tapi tidak ada seorang pun ulama mengatakan cara seperti ini syarat sah. Sehingga dalam adab kita pun sholat duhur tahiyat ula itu sunat apa wajib? Sunat. Karena Nabi pernah sholat udhlenteng langsung 9. Nah, saya ini ngaji ini serawono, nari sentimen partai. Oh yang kelesa minna ya lesa. Serai so ngaji kak. Rabohko, penting sholat. Penting gak berasar. Serkepen lah berasar di harum subuh. Tinggal susah dulu berasar. Bersyukur jawalus samsi istiwa. Tapi nak istiwa kan hampir gak ada lah. Karena kita gak tahu persisnya tu. Harus ini yang mengurus ngapai sholat sunat sopul. Rasa dilarang ya sudah orang lakukan. Orang kalau rugi, larang-larang ngono rai-rai ngene iki ora usah dilarang wis larang. Wong kok biasa ra dilarang ya ora ngakoni kok larang badian. Ora usah kok larang wis ora. Mun niku nang pondok tore kok pantes wong e kusu-kusu, potensine iku nambahi salat kandhani cung, salat badia asar iku ora oleh. Rai-rai ngene iki ora usah kandhani. Tak jamin wis ra diinisiatif. Aneh-aneh, kok ora potongan. Ya pokoknya dia sering sujud tau. Ini kan Dawi Abu Bakar kan tamamu sholat itu bisa disedadais. Tapi bukan berarti setiap sholat sempurnanya kamu harus sujud sahwi. Makanya ditambah ya Mbak Senawawi, sujud sahwi itu ya khina wujudi sababi sujudi. Nalikane ditemukan sebab sujud. Karena klil kauli kalau jenis mindah rukun kauli an mahali sanging panggonane rukun kauli. Wadali kau temang kono pernah ku ima ayaku nain tawa nopal mangkulu mangkulu kuruk nani kurukun. Sing dipindah kurukun. Aubak don utawa sunat abad. Aw heatan tu sunat abad. Hei. Faruk no mongko terukun ya sujud. Iku sujud sopo wong linak lihi krono mindai wong lakon kamu lah. Tapi plus genti. Buatan sekedar sujud sahwi tapi genti yang dipindah. Dan misalnya saya sholat ngadek harusnya kan baca fatihah. Ya saya ngadek kan harusnya baca. Kemudian Fatihah ini tak pindah pas saya ruko, maka qiyam saya ini tidak sah karena saya tadi tidak baca Fatihah. Fatihah yang di ruko tidak menggantikan Fatihah yang ketika berdiri, maka saya harus berdiri lagi baca apa? Fatihah. Dan nanti saya tetap sujud sahwi karena salah meletakkan rukun kauli. Tapi tetap diganti, orang sekedar diganti sujud. Maksudnya rukun kaulinya tetap diganti rukun kauli. Maksudnya diganti rukun bukan langsung diganti sujud. Awas kena salah paham. Imam Senawawi ini kene nyongkone wong ngalim kabeh dadi ra diterangno. Engko nang nyongko. Jadi gini lho. Sujud sahwi di mana-mana itu tidak mengganti rukun yang ditinggalkan. Saya ulang lagi ya. Sujud sahwi di mana-mana itu tidak mengganti rukun yang ditinggalkan. Tetap rukun yang ditinggalkan diganti dengan rukun maksudnya. Paham ya? Setelah itu terakhir kalau mungkin kalau gak kesusu oleh sujud sahwi. Tapi ini tetap tidak mengganti rukun. Jadi misalnya gini ya, saya sholat gak baca Fatihah. Atau saya sholat gak rukuk. Kemudian setelah sujud saya ingat kalau saya gak rukuk. Ya saya harus berdiri lagi, pas sudah berdiri gini saya terus rukuk. Ya sudah terus iktidal normal dan nanti tak tambahi sujud sahwi. Atau saya sudah sujud lupa gak baca Fatihah. Atau menempatkan Fatihah di tempat lain. Itu maka saya tetap nanti yang ngadek lagi baca Fatihah setelah sholat mau selesai sujud saya. Ingat ya, terus yang namanya rukun atau wajib itu tidak tergantikan oleh sujud sahwi, harus diulang. Paham ya? Kemudian dia nanti sujud sahwi karena salah letak tadi. Tapi tetap rukunnya harus diganti dengan rukun. Salah lagi, rukunnya tetap diganti dengan apa? Orang kok pepeh kue lali ruko, sekar ruko, baru kue sementing diganti sujud. Oh sembrono, rono macam ulama, uang stres, rono. Kok enak? Di mana mana ruko, ya kayak di bab haji. Bab haji kan farud nulai baru hadam. Jadi yang namanya rukun haji itu tidak tergantikan oleh dam. Harus dilakukan. Tapi kalau salah dalam melakukan rukun, ya diganti. Nah nanti dalam kesalahan ini boleh diganti dam, tapi tetap rukunnya itu diganti rukun ya, rukun tetap diganti. Kayak wong diutang ora oleh istighfar ora. Ya disapese, engko istighfar, muga nyawure wis terlambat. Paham nggih? Aja kok tobat. Tobat itu istighfar yo. Nek tobat iki ya utang nyaur sembrono. Istighfar hubungan. Faruk nomong kote rukun iku yasidu iku sidu sopo wong linakri krono mindah rukun kali mutlakon kelan wal ba'du tai sunat abad iku ingkana lamun ono wal ba'du tasyahudan tasyahud awala ingkang awal ya kada lek ba mungkono mungkono sidu sami amal kunu ku ana pun te kunut fa inna qolam mongko lamun mindah sopo wong go ing kunut iku sidu iklan niat nakal ya sajada mongko sidu sopo wong apiko sidzikri utawa kelawan niat mo eling pangeran tok kala mongko misalnya kira kunut, dunga kunut itu wajah pas sujud niatem itu sepada wajah, mau ya dunga saya itu ya dunga itu ya rapopo tapi cuma praktek, no. Dianggap ke NU, ya paham ya ditangkap wakil presiden mereka sholatnya orang apa, kunutnya aneh apa kemaliran jadi ya oleh wajah, mereka kunut itu dunga dan dunga paling mandi itu sujud, terus kayak kreatif orang pas kunut ragu, mau pas sujud dungo mati ini gimana dari itu abis ini bingung no wong, wong ngalim darah ini batal ramungkin pancen mahal doa ibu sujud orang ngamuk ya ramungkin ini dagap aliran mulai jadi wong ngalim repot terus yang ngantul terus ini rasa alim, ngayar repot kan gak mungkin wong ngalim darah ini sholat ibadah wong sujud dungo kan ya abis pancen dungo sujud itu panggungannya tapi nak dungo biasa apa salah, masalahnya dungo kunut ini sensitif ini ini sudah identitas tertentu. Nanti hukumnya sudah identitas publik itu kasus. Ayo saya tak beda itu, mana sujud tapi tau lah, jawab. Apa? Saya ingin aku dungu kunut di kasus nong tau. Sujud ya. Gue nih dungu kan? Terus kayak dungu, oh mati ini, Fiman. Wah, ini Fiman. Kira-kira, difonis aliran sesat. Kira-kira. Ojo sak kula lho, sak kula rawani wong. Sing sak kowe kuwi maksud. Sing dengan sedikan. Oh, perkara no. Amin. Wah, muni amin, wah seru tenan yakin. Tapi ke wani darani batal. Mboten mungkin wong sujud ku pancen gone donga. Ya tapi aja lakoni lho, iki mung crita fikih. Kalau sebagai polisi syariat tak tangkap. Cuman Kapolri ini kan nangkep. Aneh, kenapa? Ya, jadi nak ono wong tidak kunut neng sujud, tapi kok niat dikir, ya orang usah sujud sahwi, mereka biye-biye. Sujud itu ya gue dungo. Tapi ada lakon ya. Ini mau cerita ilmu. Amal kunut, fa'in nakola bikos dia saja, au bikos di zikri. Falah. Ya, serasa bolong-bolongan. Alim debutan, malah fitnah. Wal hea tu te sunat hea ikulah sidura sujud sopo wong liun nabi ya krono mindah sunat hea illa surat wali mindah surat. Nah, itu butuh sujud sahih. Misalnya, normali surat kan ba'dal fatihah. Ya, normali surat kan ba'dal. Betul kok yang kayak moca surat se, pagi moca. Tapi ya mau, kira-kira langsung di demo kan. Tak jadi oleh apa ya moca surat se, maca napa? Fatihah. Tapi kok sujud? Sahwi. Tapi saya yakin kena langsung Fatihah ya di demo to. Subhanallah. Kada kok mungkin apa tangi ke fajar sapa Syekh Ahmad An-Nahrawi. Wa tamamu shaumi ay shaumi Ramadan ibu bisa takotin gitu. Utai sempurnane poso tegese poso Ramadan bisa takotin istri kelar nglakoni sedekah. Imam Nawawi rada aneh, Syekh Nawawi lan Imam Syekh Nawawi rada aneh. Ulun kadang repot. Mulane sampean ngaji sing syukur. Ulama itu tetep ana aneh. Salim-alim ulama iku ana aneh. Imam Ghazali ana aneh. Mulane yo kadang dikritik mbek sarah-sarahe Ihya. Tapi aneh ulama itu dadekno baru. Ora kaya anehmu. Anehmu itu dari fitnah atau stres atau bingung. Ulun gak ada kitab fakih tapi di karang wali, jadi ya lucu. Fakih tapi di karang wali. Iku dukung ulama sing nak sholat lali. Tegak lali juga terusnya. Mergo wasiruhu masyhulun billah. Kan ada pertanyaan, kenapa Rasulullah yang kan kalau sholat lali kesannya kan mikir duit, BPKB, mikir utang macam-macam. Sampai sholat lali. Tapi nyatanya Rasulullah lali, padahal Rasulullah kan gak mikir BPKB, gak mikir hutang. Nyatanya Rasulullah lali. Jadi ulama sing wali mau. Kuwi aja darani para nabi nak salat lali. Mergo sirruhu iku ma'a Allah, atine nabi iku ma'a Allah. Berhubung atine Nabi masyhulun billah, akhire syaghalahu an ghairi, menyibukkan Nabi dari yang lain, termasuk lali nanti makmum. Akhire yo kacau. Nah kacau iki sing cara wong fikih jenenge lali, cara wong tasawuf jenenge istighraq billah karena hidupnya habis untuk mulane wong ngaji kuwi mbek ulama. Kula niku ora wis kecelok fikih. Niku tesis sinau kita tasawuf terus nganti sani. Biasanya tak jadwal kalau nak isu pas fair, pas selesai sehat, terus ya ini nonton sinau fakih. Ke fakih itu orang ilmu debat ya, orang ilmu cangkem melek ya. Ilmu fakih itu kadang cangkem melek, orang lacan hukum itu orang. Apa ya? Buta cangkem melek menurut. Tapi nak kue loh ya, nak wong lama garani ngendikan, nak kue cangkem melek. Nah, misalnya kita beda ya, nak iso jawab. Enggak tak daftar wali kan iso jawab. Eh Mustafa juga tenang, ramai di sana. Cuma ada yang lumayan lah kalau di Sunnah Rasulullah jenggot. Jadi Sunnah Rasul penting walim, itu yang paling penting. Ono pitik ditabrak mobil lah sepeda motor, kejet, wes buk barang lah mesti mati. Ini yang sering terjadi. Ayo, coba biasa semangat itu, mesti agak sini. Pitik jago budi, jadi cili, cili itu di barang mati. Jago budi, sing jatah mana kipan tau. Toro buk baro mesti mati. Terus buk sembelih itu halal toro. Ayo jawab cita-cita. Bedin. Haram. Haram ke mus? Wih pak mabu. Tenang mergoni karamku. Gak liani-liani. Orang gak sing lakon ya. Jawab. Orang-orang nak tersangka orang. Terus kejet-kejet. Terus mubul-mubul kejet-kejet. Terus sekarat lah. Gue ngetahin Israel tekotok. Ayo jawab. Biasanya umumnya dari sebelah apa di barang mati umum jago loh jago sebelah lagi pun enggak aku yakin dia ini munikon mati bergerak piti nak umumnya mati lah sebelah tetap aku dulu waduh kalau nanti dicoba pengiran yakin kalau niku niku pak badai teng pandangan mas beda motor be anakku kuat baru kita gue di tabrak mobil neng arep tuh ya pas tikungan ratan gede abad di tengen gue orang itu kejar kejar uang itu tak kok gue sedikit kalah lah bobo padahal uang itu pas gue pesu akhirnya udah gitu kalau kan aja nak daerah mereka kan kiai model belah rapati pria cangkep gue gue pesu dan aku padu wae kok sembelen. Yo Gus, yo sebelen akhir apa-apa. Mohon kula terangno. Karena tadi ada ulama mengatakan, "Iku ngono tenan, iki cangkem elek ya. Cangkem elek tapi penting." Piye-piye sing diarani nyembelih? Itu adalah menghilangkan nyawa. Selama ada nyawa di situ, maka nyembelih sah karena dianggap penghilang nyawa. Artinya kalau enggak disembelih, mungkin kejet-kejetnya sekarate kan sak jam atau setengah jam. Gara-gara disembelih kan mempercepat mati. Berarti matinya karena disembelih apa karena jatahnya mati? Tetap karena disembelih, karena kalau enggak disembelih matinya nunggu 1 jam. Ngendani keluargane teko mobil. Berarti sekarang sebabnya mati karena disembelih apa karena ditabrak? Karena disembelih dalam konteks ini tetap karena disembelih. Iki golek ulama sing gampangan. Tapi ada ulama sing model sok ikhtiar. Itu kan ra disembelih lah wis hayat sing ghairu mustaqiroh. Dia punya kan ada harakatul madhu hayat mustaqiroh sanggo. Wis wani bajuri kan bulet. Ono hayat mustaqiroh, ono hayat harakatul madhu, ono sing harakat rapati madhu. Sekarang pertanyaannya matematisnya tadi. Kalau enggak disembelih kan bisa saja mati 1 jam lagi atau setengah jam lagi. Sekarang faktanya disembelih sekarang. Sing mateni sapa? Sing nyembelih. Dan sing darani nyembelih iku mateni kewan urip ditoriki syar'iyen yaitu dengan disembelih. Makanya adanya ulama yang mengatakan itu salah. Apalagi nak jago tadi ya. Karena pitik cilik kok dibilang-bilangi lah lopo. Masalahnya kadang yang nyata itu wedhus. Keluar kan mondok sarang. Kowe jeling cah sarang sing mung kampung-kampung. Gue sepen wedus, wedus si sopo, gampang gue diobra, engkau nak kena truk, wabrak, wabrak truk jejet sebelah, lu sing duit, kandali motor nun, Pak, udus ini sarang nanti jom. Tak perlu motorun, kemis bang. Motorun, kau jenengan sebelah aduh kehilangan udus. Kau tiga isparus gelum. Napi tak malah ke udus. Yang disi-disi aku. Kata-kata apa? Belum ini kok gak pedih haram. Uangnya medit, gus gak ngono gak kasih. Ono hukum halal haram yang ada medit orang itu. Raya pak dong. Nah, makanya di Bajuri itu di sarannya takrib itu ada beberapa kaul yang tentang harokat hayat mustaqiroh dan harokat umatku. Nah, contoh yang gampang lagi adalah ini singkang kemelek. Sekarang ada bayi lahir sama sekali enggak pernah hidup, lahir langsung mati. Itu disolati apa enggak kalau di daerah sini? Hah? Yakin sunat atau yakin wajib? Loh enggak, nah disolatinya kan enggak, ketika disolati yakin sunat apa yakin wajib? Yakin sunat atau rafuqi? Loh enggak, rafuqi kan jelas, yang wajib disolati itu kan sing yastahilla sorikan, dia ada hidupnya. Meskipun sedetik, gitu gitu Pak. Karena sing diarani sholat jenazah nyolati mayit. Sing diarani mayit itu tau urip terus mati. Makanya yang enggak pernah hidup sama sekali enggak wajib. Enggak wajib loh, tapi boleh, saya ulang lagi boleh. Asal sudah khilqatul adami, bentuknya sudah anak Adam kan sunat disolati. Tapi enggak wajib karena sing diarani sholat mayit nyolati wong sing tau urip. Mulai diarani mayit sing tarif mayit itu. Taure terus mati. Temenan sing kemelek berhubung langsung mati jenenge gak mayit. Jadi sing kemelek mukit atulah men we sepotong daging. Sing lucu fekih kadang ngendi kan. Tapi ibuke tetap wajib mandi jinabah atau mandi besar. Kenapa orang melahirkan kok wajib mandi besar? Iku ning fekih-fekih kuno dilebokno bab mani. Mergo li anal walad mani mun akid. Mergo anak yo mani kental ngono ae. Mulane metu yo wajib adus koyo wa enzal. Oke aku ora siap kok. Saiki wong metu mani ku wajib adus to. Lah saiki dadi anak mani kental ta mani. Mulane wajib adus. Perkara nek anggap wa anal walad mani mun akid. Mergo anak iku wali sing mani sing. Adus. Ya mbah bah karo ngono-ngono bakasane to. Nah, fakir seperti ini itu menurut saya tidak mengikat. Karena tidak mengikat, ya sudah kita lakukan. Tapi alasan yang disebutkan ulama, serausam. Belbonoan. Semuang priayi rahasia burung. Tapi ini ilmu. Logikanya tadi. Kunci pertama yang menjadikan mandi tidak itu memang mani. Orang junub wajib mandi. Meskipun tidak jima. Misalnya orang mimpi, keluar mani. Dan nyata-nyata keluar wajib mandi. Tapi yang tidak jima, injal maupun tidak injal wajib mandi. Sekarang kalau anak keluar dari ibunya, wajibnya mandi ibu atas nama apa? Biasanya kiai-kiai desa kan mau, woi jenenge nifas, nifas itu wajib adus. Tapi nek sarah-sarah diterang no, fa'innal walada maniyun mun akidun, mergo anak itu anggap aja kayak mani sing. Ya kan mutofa ya mani sing jegoten berarti. Pokoknya terus do dewe. Ya masuk akal. Nah ini disolati, misalnya bocah lahir, mati. Ya disolati, ya belah disolati. Gue yakin wajib tak sunat. Lu taruh, ya kok nge-fair. Kok barang ini wajib, alasan ini wajib. Kok ngomong ini rata urib. Darah ini Islam ya rata urib. Darah ini kafir ya rata kafir. Ayo. Alasannya apa? Barang ini mayit rata urib. Si darah ini mayit itu. Wong tahu urip. Nah, fakir-fakir ngene iki wis ora karu-karuan. Iki rungokno iki fakir anae Syekh Nawawi. Rungokno iki kudu siap. Iku mesti kayak kaget fakir iki mesti kaget. Nara kaget ya goblok berarti. Mulane bebo kaget paham. Wa tamamu saumi utahi sempurnane poso saumi Ramadan iku sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala wa ta'ala walal ladzina yu'tuna fidyatun tu'amu. Kula maknani nganggo fikih niki ta fikih sing lazim. Milih, Mas. Fikih niki ta fikih sing umum. Sing iki yo. Sing umum saya sing umum bahaya iki nak sing. Umume kiai sak Indonesia mrene malah sak donya termasuk Mesir diwe sak donya. Nak maknani ngene sing umum. Wa alal ladina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladina dadi walam. Hu ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati fidyatun dhe wajib bayar. Lah fidyah iku badale rupane wong miskin yaiku ngekek mangan. Wong miskin, maksudnya miskin wong buta. Ora miskin sing nganggo KTP, nganggo peresmian lurah iku boten. Nalika miskin darah iku miskin kok ditokno. Bendarane miskin iku kan saiki gampang, masuk kowe di sepeda motor ninja, kodho ning lurah yo tok. Wong iku ora miskin iku, Kang. Mesthi miskin iki miskin tenan lho ya, ora miskin formal. Miskin formal kan akeh sing sugih to. Cuma tok tok lurah. Miskin iki miskin tenan ya. Wes niki setuju ya makna niku ya, lazim ya. Orang yang tua nak poso kok tambah lara, niku boleh gak puasa digenti bayar apa? Fidya, yaitu memberi makan orang miskin. Miskin asli ya, tambahin kok miskin asli. Miskin asli iku pancen ya butuh tenan ora kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin iki. Jare Senawi ngene. Wa dhamiru te dhamir fi yutiku nahu ing dalam yutiku nabi rajiun bali li fidyati maring fidya. Di anahu krana sak temri fidya iku mustaqot dimun. Iku dhamir sing dhisik rutbata ing dalam derajat mergo mudal min. Wal makna te maknane ngene. Wa alal ladina ing atase wong akeh yutiku na kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyata ing fidya. Sing gua kang uti fidya to amu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah. Tetap wajib bayar fidya. Aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar fidya. Asal dia ini mampu bayar. Cuma jari saya nawawi wal muradu tekan dikersana menato am sanging pakanan sedekah fitri ku sedekah fitrah. Aneh kan? Enggak maksudnya ayat ini tiga dalil sedekah fitrah aneh kan? Enggak tahu krungu kan? Nah, iya mulai ngaji tahu krungu. Ya, aneh toh? Jadi ayat ini digo dalil wajib zakat fitrah, tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah, senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Fitrah dari Senawawi, bulat ya? Gak jawab orang usah mutira sopan, bulat toh? Pasti gak lazim toh? Pucat kandar itu, orang usah sok sopan tapi geremeng aduh jujur ke aku. Bulat toh? Gila. Kok alat sampai sana wae. Amputune dadi pejabat ditangkap. Di ana wa karena satu nama Allah Taala iku dakaro nyebut sapa wa akik melane ulama iki macam-macam. Di ana wa karena satu nama Allah Taala iku dakaro nyebut sapa wa taala hadil ayat ta ayat akibal amri sawise perintah bisyami lan poso. Kama amara kaya oleh nyebut oleh merintah sapa Allah Taala kita biradil iki kelawan bulan baleni utawa ngakeh-ngakehna jumlah takbir id akibal ayat sausia ayat asahi ati gak ngapa gitu. Ulama ku aneh lah yo kok dia alasan yo kumen. Padahal wis aneh tetep dia alasan. Kama fil fatil kabir kaya ing dalam kitab fatul kabir. Ternyata aneh manawi ya anut. Dadi aneh yo di guru. Gurune aneh yo melok. Tapi aneh nek wong saleh darani luar biasa. Nek wong goblok darani stres. Dadi ono ilmuwan aneh kok instin gak tau wadus. Wong darani jenius. Tapi nek kowe goblok terus ra tau wadus, darani ku stres. Padahal padha anehe. Jajal kowe ra tau wadus. Terus kowe terkenal alim alama, wong darani jajal. Ono bahasane dhewe. Toke anak kiai lah ra salim lah. Mus taripe jajal. Wate aneh-aneh ra anak kiai goblok. Nemu kamaku kira-kira darani jajal ku stres. Jadi logikane Syekh Nawawi ngene. Ayat iki ya ya ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum terus ayyamam ma'budah terus ya terus walitub nil iddata walitukab biru wa ala ma hadat. Walitukab biru wa rumono. Alasane masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan walitukab biru wa ala ma hadat. Supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir, jadi takbiratul aid, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi ana udah mikir. Tapi sesuai ketemu, aneh ini masuk akal saja. Terus rasidoane apa? Ya, jadi kan Wa'alaladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua setelah selesai poso. Satu fidyah, dua takbir. Karena ayatnya ditutup walidukabbiruwaha ala ma'ajakum. Makanya kata beliau, kama amarwahu ta'ala bitakbiratil'id akibal ayat asaniyah. Maksudnya ayat kedua dari ayat tentang puasa. Orang kedua dari surat Baqarah dari kitab. Ucap kok diwarai ora pinter-pinter. Maksudnya ayat kedua sangko tema poso mau lho. Ayat pertama kan ya ayo lagi amaru kutiba alaikum. Ya, mesti ayat kedua mulai ayyamam majdud. Sesu mutung lah bukan ora pambang. Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahun. Tapi apa ora pinter kok malah nyanyi kiai ini. Tapi rapa bu, saya ini seneng kan. Tapi tak buktak no. Kon mau coba bulat lereni. Daripada dijajal di lereni, saya tak rasa apa. Dijajal. Masuk akal saya gitu. Ya, jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus. Ya, terus ditutup. Kue nak bar, kon mau coba. Oh, nak ngono, nak bar, ya kon mau coba. Apa kon ngelakonin apa? Fidyah. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil id akibal ayat as-saniyah. Jadi usah usah ayat. Maksudnya saniyah dari tema apa? Orang kok saniyah sangka surat Baqarah. Ngomong lagi zalika kitab la raiba fi kan hubungane be poso padahal ku ayat kedua. Bocah ora tau ngaji. Semare ini goblok ngene kemarin. Diterusno ya ora apa-apa. Rada aneh kali kan jan aneh. Jelas aneh. Kowe maca kitab wae ora ngara ana sing koyo ngene. Iya to. Umume kan walaladina tikuna kan digo dalil wong sing haram atau al-harim az-zamin, wong sing wis napa lumpuh atau lara sing berat gak usah poso tapi digenti napa. Atas ibu kula nggih sering nak gentas suci. Ibu kula nu nak poso biasane nggih kadang 15 dino ketok fit nggih poso. Sekali gak poso nggih kula genti napa. Ya, karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa foto, ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu. Untuk yang sepuh itu nggak perlu dibayangkan apa seperti itu. Kecuali nom, kau ini kan nom. Misalnya pas poso loro ya, tetap asumsinya nanti bisa foto. Kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya, ngeru tangis bar kan udah sehat toh. Mau loro deh, kau rapi fisik kok aslinya nopo. Psikis kan. Oke rempete dok dindi aslinya kan. Wes jelas wes rasa dibodohi. Koyo ra roh ae. Aku ora sering disowani wong bingung-bingung. Jenengan kok sehat? Lah aku ora tau mikir to. Ya kok susah. Mesti tercerita. Cerita macam-macam. Rata-rata kasus. Kasus ekonomi ro. Tapi ya apik loro bende kafara dosa. Lah kafara mulang ora. Wali ora. Apa kafara enak ra? Ya sing iku solusine. Istighfar ya ora gelem. Sudah kok utange wae akeh sudah. Pengenane pinter dilarakno suwen. Tapi rasa dungo biasa. Maksudnya kayak ben ro kabeh sing dilampahi Allah ono hikmah. Ngono tok ora ngelingno nek kabeh dilampahi Allah iku ono. Kafaro paling efektif kan. Aja sing watuk iku nglimber dosa mesti sithik sing seru. Tapi kayak tapi bakat rawong soleh, loro nemen tambah dosane akeh. Mergo tambah reso nyaurutan, tambah keluargane terlantar. Wah. Mergo ora kramat karo sing nilii. Loro lho. Wong soleh ana loro keren. Sing nilii wae akeh. Wis rasa loro, ana ora sida. Istighfar ya Kang, istighfar jajal. Mumpung rong loro ya mulai kok dalu latihan istighfar. Jadi ya Allah kok istighfar mawon timbang loro malah sing nak kula lara ora iso nyaur utang bojo kula nggih ngono apa rantan pun iku kula genti napa yo terus kuwi bojo akeh Gusti niki niku kula ora bakat kiai sing penting mandi Gusti lha ora mursid kok sing fari wis itu yo aneh-aneh wae Gus Nudon yo kan Kanjeng Nabi itu unik lho nabi wong awam ku unik Kanjeng Nabi tau ketemu sahabat e kene milih dadi wong awam wong alim nah. Nah awam tak kaya paket awam. Awam ya gampang. Tapi orang niat menyek loh. Niat paket hemat tuh. Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mungkin pokoknya elik, rambut tak cerita. lumayan kuwe mau delok tok iku lu elek timbang delok tok terus cerita ya Rasulullah kalau tadi jalan rawang ayu ngeten tapi ra nganti zina juga gak nganti zina tapi guling ya ra nganti zina tapi ra delok tok wis iku tafsirno ben aku mas. Terus Nabi jawabnya lucu, kayak mau sholat jamaah mbak aku, enggak, ya sih aku cukup. Sononeh, ini paket hemat ya, paket awam. Sononeh, pasti Nabi kalau bareng ngeten, ya Nabi jawab, wes ngono tok, kon dulu, ayo dulu tak warai. Ya masyur singkul aja jangan Allahumma maghfiratuka usahumin dunubi wa rahmatuka arja intimin amali. Kon mau coping telu, wes mau coping telu, orang ada riwayat yang satu, coping telu tok. Wis maca ben terus wis kum faqat ghufirallah. Kum faqat ghufirallah. Ana sing maca faqat ghufirallah tapi sami. Wis bathe mesti sepuro. Dadi paket awan lho. Dadi kaya agar telu ya awam malah. Nak wong alim enak meneh, agar mulang ya serah wis sepuro terus. Malah penak meneh. Wong alim langit bumi wae ngrespon kuwi. Wis masyhur hati sih. Wa innal alima la astaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi fatal khitan. Wong nak alim iku langit bumi jalukno sepuro nganti iwak sak sepuro jalukno sepuro. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. Lan aku maaf, lho iki ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Kok urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan nek jalukno Nabi ku hak. Cuma saya ini golek hadis wa innal muta'alima kok orang ketemu. Hadis CKB wa innal alima sing ngalim. Saya coba gue golek riwayat sing wa innal muta'alima. Sing belajar, lana itu mau ono. Ya gue harus melebu itu. Riwayatnya hanya dua, wa innal alima sama wa innal mu'aliman nasi al khairah. Jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim tok itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mu'alliman nasi asor dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Iku la yastaghfiru lahu man fis samawati wa fil ardi. Dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Oh itu jelas termasuk Jibril minta papan atas mesti mustajab. Wa man fil ardi termasuk wali abdal wali kutub uswah dan terus. Hatta fitan fil bahar. Aman, pokoknya aman. Kita lihat di paket awam, apa paket alim, apa medium. Nah kalau medium itu ya semalam ya minimal itu 100 kali. Kita lihat di awam yuk gampang. Wong kulo wae melok apa? Kulo sering maca dungane iku. Ana dalu ya maca niku tok. Wong anggere baru itu maca niku tok. Kadang maca ne jek ning kamar tidur wis maca wis. Wong bolak-balik badhe istighfar ora tau kasil. Maksudnya ini gara-gara itu. Ini kalau tak hadus bina, kalau sering tangis tengah sekawan. Ini kok badai istighfar. Dia tetap istighfar praktiknya, karena saya sholat dua rakaat kan pasti ada istighfarnya. Ada Rabbi Firli Warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi, mesti terus eling. Mesti pasti kalau ada hukum sing janda. Sing aku yakin, aku ora iso. Gue si yakin, aku yakin. Orang kok suudon, gue si yakin, aku yakin. Terutama misalnya ini bab haji, ya tentang haji. Misalnya mikot, songkot jidah, aku sah tau rasa. Terus ngambil jam tangan sing ana jahitane iku sah ta ora. Apakah jam tangan termasuk pakaian ihram apa enggak? Apa kiasnya itu pada pakaian ihram apa pada tas? Mun iku terus tersiksa, mun tersiksa ya akhirnya sinau ora situ. Saya kira tak bedeki. Orang ihram itu kan enggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa coba? Dia kan enggak tahu tersiksa, mun kok kira wong alim. Ayo kategori pakaian sempak jelas pakaian katokan cekak teman sekarang sing nyakang sandal misalnya makanya jari Imam Ghazali wah pokoknya dawe Nabi ora sok pikir teman-teman delok amalun nas delok napa umume pakaian sing dipikir ulama melidisi yo mau pakaian putih sama putih itu gak berjahit gak ngelebokno sandal saya tak takut kula nyuwun sewu kula rek wis kecelok wong alim. Iku pas kaji dari anak Mbah Mun sampai delok sandali Mbah Mun, sandali saya sing walim-alim, sandali beberapa wong alim sing gak saya tak delok. Rata-rata sandalnya juga berjahit. Lah umpama berarti pakaian lu gak ngelebono sandal. Terus kemudian sekarang napa Mas Bor misalnya satu mintoko. Kula niku menangi era kiai-kiai kuno, kiai misbah, aku nak nganggu mintoko, ya mintoko sih berjahit. Saya ini doa nanggu boten nggih jam niku kan jelas berjahit to. Saiki mulai do engke mromosekno mintoko napa? Tidak berjahit. Nah cara kula malah repot sampean beratno umat karena nanti iku nak mbok turuti suwe-suwe darani sandal ya ora berjahit gak oleh nganggo jam tangan sing kalep. Mergo ana apa? Lan kula nu rada nekat mung kok disuwara pangeran ketika wong do nganggo nem sabuk sing gak apa. Wong nganggo sabuk dhisik model kuno sing ana jahit. Wes kula wis mantep pangeran Gusti niki spekulasi nak. Sing penting ora ana gerakan apa-apa wajib gak ber. Dadi wong ku nek wis ditakdir ngalim niku pancen repot. Ngono kula niku repot. Kalau tu rakok bermikir dua itu serakok. Untungnya ya kok urep kan. Mereka terus saya, misalnya saya berdean ini. Kena wari cara ni jadi wong alim. Justru kalau ngaku itu ben gue jadi wong alim. Ben rong cara ni. Paling ke iso ibu-ibu. Misalnya saya ikhrom. Saya orang ikhrom itu boleh enggak saya motong rambut atau kuku? Enggak jawab saja. Enggak boleh. Lalu setelah saya mau tahallul. Saya mau tahallul setelah sa'i misalnya. Saya boleh enggak motong rambut saya sendiri? Bu arani ra oleh kus wayahe. Tahallul. Bu arani oleh piye dik niku? Ikhram. Kira tau bingung ngono to? Mergo ra alim, dadi mung arep pikir aku. Dadi pos pokoke penak pol aku tak pokok cepenake pol kuwi iki. Pas umroh haji ra wong awam-awam kuwi. Irine ku gak beban yo. Aku sampe ndonga Gusti kula kok ora ngono bisa. Tenang itu. Iya, jadi haji kok pariwisata, umroh kok pariwisata, jadi bareng-bareng tahallul itu gitu. Ibu, lah kalau romo ngalim sing was-was aku rasa seneng. Dek juga pe tahallul golek wong sing halal kon nyukur. Lah tapi tak pikir sing halal lah yo mantan muhrim sing dhisik. Kira kowe sapa sing nyukur? Mbah lho, Mustofa iki, Mustofa sabora dhisik ikrame ora ora. Kowe pas tahallul sing nyukur awakmu dhewe ta mongkon po? Tiang senes. Tiang senese pas ikram to. Ayo jawab. Aja bodho ni, aja bodho. Ayo jawab. Pas ikram to? Kancane ayo. Ora ora ana rasa aku wis tak golekno sing sah. Kecok kok. Ku sok suki. Lha iya pertanyaannya adalah berarti kowe ngongkon wong sing lagi ikram kok ngetok rambut kan? Oleh kan? Mesti oleh mbok lakoni itu. Ya wis nek mbok lakoni saiki ngomong ngene menurut Ki Haji Mustofa. Tapi ini rong kaji-kaji cilik, umroh kaji apa? Kaji cilik, kaji-kajinan maksudnya. Saya tuh punya pengalaman gitu Mas Bro. Akhirnya boleh nang kitab gitu. Akhirnya ketemu termasuk di kitab Sayyid Muhammad yang kitab Al-Hajj Fadhil wa Ahkam. Sampai kitab kan khusus. Ternyata Sayyid Muhammad juga punya keiskalan yang sama. Terus ditulis-tulis. Wa yajuzu khalqul muhrim lil muhrim akhar. Jadi orang muhrim, ya oleh, tok. Rambutnya muhrim sih. Mereka mau. Kabeh orang alim mesti tau tersiksa. Jadi mau tersiksa nih. Orang ikhram merau lah yang ngetok. Lah saiki piye-piye bar sa'i, dia kan piye-piye orang tahallul awal. Nah orang tahallul awal, dia kan merau lah ngetok. Padahal di sana tahallul, nak. Ngetok. Terus ada pertanyaan menemukan aku Rasulullah Muhammad ya sakit, wong alim sakit. Maksud sugih terkenal tetap sakit. Aku sak aku wae sering tersiksa ambek fikih aku meneh sekali bersen Muhammad. Lu yang tersiksa menang ditakok sak donya. Aku sing takok wong ra kanggo-kanggo ngene bingung meneh sing takok wong sak donya. Saya kita bedhe meneh misale. Wong bar haji tahallul ya, misale bar sa'i tahallul awal lah. Misalnya. Terus moro tukang cukur rambut. Ya, kemana ya? Orang tukang tukur rambut, idia-idia dia, nih orang bengal dia, apa gini saja? Bengal ya, bang? Bengal dia orang. Iku sedurungnya dicukur kan disemprot, apa? Sabun, spray, pokoknya pewangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tadi aku ngomong aku cek penak ya. Jadi aku bar tak kalon iki aku. Aku ikhtiyat iku wedi ngebot iki mate Kanjeng Nabi. Ikhtiyat lho, hati-hati wedi ngebot iki mate itu. Orang ikhtiar tahu kadung alim, rosonan sonan kan jora iso. akhirnya aku ngawah Bapak tahal. Bapak, kok gak tahal? Enggak, aku bisa. Aku gak kena hukum, Bapak. Kalau ini aku ngumpul Bapak tiga, Bapak sekawan. Singkat cerita itu, tenang di isu itu aku rung tahal. Bar setengah itu. Kan kulo bakdo saya sekitar setengah empat dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah enam itu ngenteni tukang cukur apa barber. Barber sobek. Ternyata tenan Pak Pur. Nang ngono iku sedurunge dicukur disemprot. Aku rong melok, aku ya antri, aku wis ndake. Mergo nek kancaku sing awam serak kena hukum. Pangeran ra mentolo lah ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong slonang-slonang entek dhewe akeh terus gak mikir dadi kan aman. Sampai kan getun wis dadi wong alim. Mergo ana salat batal kok ingkana aliman amigan. Nek alim jarak batal, nek bodho gak batal. Kok penak dadi bodho iki. Mergo agar batal aku kepikir aliman. Jadi ketua dari orang alim berkaman kena hukum aja. Siapa orang sih kelakuan ni? Gua setiru. Itu akhirnya juga dibahas oleh Syed Muhammad Habib Zain orang-orang alim. Dibahasnya begini. Jika tapi sewis kadung awam terus na awam ya. Tapi nak kadung kuku ya nyorok gitu. Ini rada berat. Jika orang yang ikhram yakin setiap di babber shop ya babber itu, itu kok mesti tiga ininya? Apa itu ya? Spray apa? Handspray. Kenapa kok? Handspray itu. Maka dia tidak boleh. Dia harus menghalalkan dulu dirinya. Jadi benar-benar memang pas nenggone marwas terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke barbershop tadi, dia adalah kena resiko diwangikan oleh orang lain, tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena hitam, karena tapi problemnya tadi, untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ikhram, gue ikhram kok ngalal, gue haram no lu supaya halal, gue raulai. Maka seperti ini, kita butuh takbir. Bila kalau mau coba dengan kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu gak ada keterangan itu. Memang dibolehkan, boleh orang yang sedang ikhram, maksudnya yang tadi ikhram yang purna tadi, yang hakikatnya kan pun purna tuh. Kan tinggal tahallul awal itu kan bersyarat melakukan dari tiga hal ini. Satu tawaf, rambul jimar atau apa? Ya kan itu kalau di umrah ya setelah sa'i lah kalau di umrah. Kalau haji kan ibadah, rambul jamrah dan halqu. Ini kan terus terjadi tahallul awal. Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan, terjadi tahallul apa? Sani. Wani kula suwun, Gus. Wong alim kuwi ora usah iri, nek wong alim ora istighfar dijaluk ana sepuro langit bumi, sesuk kula niku ora usah iri. Mergo luwe akeh napa? Tersiksa. Akhire golek kitab guna bar haji. Ternyata ana takdir. Jam tangan juga gitu. Jam tangan itu sebagian ulama darani oleh. Piye-piye? Libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya bisa ya mau rida ini pokoknya rida ngarep dua sampai izar buktinya mulai bisa ulama nak anggo sandal kira-kira akeh gak sing anggo sandal slop jawab ya jawab amalunah akeh gak sing anggo sandal slop terus berjahit apa enggak padahal sandal kira-kira mbok arani pakaian to ora wong mau dipakai anem kok apik mlebok sandal kira-kira mboten. Nak pakaianmu apik kok nek jam to. Mboten, dadi pinter kok ado pinter. Saiki misale ana wong ihram rata-rata nganggo tas cangklong enggak? Nggih, ana jahitane enggak? Sehingga akhirnya ulama membedakan, lalu yang enggak berjahit itu apa saja enggak boleh. Yang dipakai. Nak kowe muni yang dipakai tok kok pikirane wong lebokne tas sandal ja, ngono maksudnya paham. Kowe tak latih dadi wong alim ben redaksine iki. Lah saiki akeh wong ora ngaji be ulama pikirane yang enggak boleh berjahit itu yang dipakai. Akhirnya terlalu istiyah ngebokno. Ja. Paham ya? Berarti sih bener piye cara kowe dadi wong alim ditakoki. Yang enggak boleh dipakai orang ikhram berjahit itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai lebih banyak. Iya, jawab, reteksi ini. Eh? kain dua taliane gak popo. Lah terus liane gak popo sono apa nggo kemul. Kemulan berjahit terus dulu. Makanya itu kan kowe kudu jalur sepuro maling-maling kan saat. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggene feke-feke ge misalnya. Misalnya ada orang ihram di hotel. Terus dia mau mandi. Dia kira-kira itu sanggulan anduk ora. Spontane jenengan ayo jawab ya. Ora usah merasa ora usah. Enggak spontan misalnya jenengan bali teng jidik nggo waduh. Berjahit kan. Ayo lari akeh masalah kan. Lah wong ra ngalim kan gak kepikiran. So, alhamdulillah terpuruk. Kulo niku korban dadi wong alim lha wis repot. Aku akhir-akhir ini jadi nggo waduh. Nah nggo waduh nanti itu berjahit terus dianggap nganggu. Mas anggap uang-uang kok pena. Loro-loro itu. Meskipun aku akhirnya anut amal lunas semua uang waduh nggo waduh. Tapi ya pengira Gusti niki kompromi piye-piye umat kanjeng Nabi umatun marfu'a umat kekasih jenengan pun tiru-tiru barno sementing. Angger izar berita kiri, sing dhuwur urita sing isor nopo? Artine ngeten crito. Mun iki musim banjir iki spesial ya. Pokoke kula ngaji. Ini kan malam 15 berarti ya. Wong tasreke Mekah malah wis mulai Mekah bodo Selasa. Nggih. Berarti pancen bener kowe aja niru nang Indonesia. Jan jan nak bulan tanggal iku kulon dur. Mergo tanggal iku lahire bar surupe. Surupe sing ngene bulan iku kok kulon, lan nak tanggalan di dhisik. Aja kok pepe nang Indonesia. Mekah wis boto ya aja ngono mikire nak tanggalan iku kok kulon. Mergo tanggalan iku Komaria, Komaria iku kok kulon. Dadi nak sregep iki dhisik wetan, nak tanggalan iku dhisik. Mulane nak Papua iku ru'yatul hilal Aceh luwe. Ru'ya luwe dhisik dadi wale. Mulane anggere Papua ru'ya kok muni Aceh rong wani boto ya kliru anggere Papua roh ya Aceh luwe. Mbeko tanggalan niku. Mulane ngaji iku tetep. Ya tak critani iki spesial napa menghormati musim haji. Wong alim di ketersiksaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampean ihram ning hotel kan spontan kan nganggo anggo. Spontan lagi ra trimo ngono, nak turu ke kemulan ta ora jaya aku tak. Wong telung dino kemulan, terus kemulan berjaya ta ora ayo jawab. Sing jawab sing rung kaji wae dadi semangat, nak sing kaji wedi nak rasa. Dadi ora ndek nyali. Aku wis berjaya sing kaji-kaji ki ra ndek nyali wedi. Wong kula ndek kanca wis kaji, nate musyawarah mungkin mbek kula. Nak tak takoki ngene. Kau sudah bakas, kok nak mari aku rasa. Ya, uang-uang haji itu nak nih hotel kemulan tor, pasti from. Terus kemulai berjahit tor. Selama ini begitu apa enggak? Enggak, selama ini begitu apa enggak? Begitu kan? Oh, enggak lah, orang tuh haji. Selama ini begitu apa enggak? Begitu. Mulanya Pulau Suwon di luar fakih-fakih yang masturoh, yang maktubah kita kudu duwe keberanian yang penting itu izar berita itu gak berjahit bari ku anut amalun nas umumnya uang dia umumnya uang senang jatuh awam kok mau tenang larangan lah dilarang kiai ini kiai ini mesti dilarang kiai ini disik kiai ini disik sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Abdul bin Mas'ud dawuh marwa'ahul muslimuna hasanan bahwa indawahi hasanan. Perkumpulan mau ikut salah Pak Gandeng mesti kiai ini yang loro. Kiai ini wani loro, mergo kiai ini bisa yo negur. Nyatane selama ini ya gak pernah ada yang negur. Problemnya zaman akhir akeh wong goblok. Kok ora ono negur mergo padha goblok ya lek mari perkara bolak-balik ya wong goblok. Tapi kira tau iskal to selama ini. Anduk iku anduk wae kemulan yo. Makanya kan terus saiki misalnya kita bedheki. Mustafa ikhram terus kemulan larang. Kira-kira wong darani Mustafa pakaiane larang apa ora darani pakaian? Gak ya. Lho ini kan definisi pakaian itu. Aja muni yang dipakai lho. Kowe nak muni orang ikhram gak boleh yang dipakai itu berjahit lebokno jam tas sabuk sandal, sandal yang dipakai. Mulane bahasa Indonesia lucu, pakaian sama dipakai itu beda banget. Iya mlane iki dadi wong alim ditakok, yang enggak boleh dipakai oleh orang ihram yang berjahit itu apa saja? Apa yang? Kena aku yang dipakai, yang orang ihram enggak boleh memakai atau enggak dipakai, dipakai mlebokno sandal tas. Ya. Padahal prakteknya kan enggak apa-apa. Mulai rasa jadi umat itu sudah topan di anut. Ya makanya ini penting kalau terang no. Yang penting pokoknya wong ihram itu nganggu izar abe rida, izar usah simpakan pokoknya nganggu sing gak ber. Yani iku layu kolu liwe rida jika tidak sun. Yani iku reso darani pakai. Meskipun di kalau wong misalnya nganggu anduk atau pas turu kemu aki-aki kan yo nyunsewu kan yo kemulai itu di berjahit dari itu. Kulon itu orang es kecelok wong alim itu ya. Kulon nanti haji bareng Mbah Mun, kalian guru kulon. Buat jarak tapi ditekir haji bareng. Kulon syukur sekali. Kulon itu sampai kemulai tak ditanya udah jahit sandal. Kulon ketemu hakim sengalim Mbah Mun, kulon ditanya. Butuh kulon itu benar-benar konsensus. Mereka boleh takbir yo kangen lah. Pokoknya boleh amalin ulama. Tapi yang mau lama lebih tua itu, yo lo sengati hati tidak personal bu. Jadi purune itu sama saya pegangan. Tapi ya gue mau kerana ikhtiar, nanti kalau gue serapu, belum kaji atau tegal itu sampai. Marah tuh tegal gak seru, kayak itu agak mati so nangis. Pemenang kaji tugas, wah serai so nangis, malah untuk badi. Mau kaji seru itu, kok atau tegal, terus dunia ini butuh kaji. Mulai disalahno anak putu nih perkara warisan di sebuah wah ibu pangeran hampir sama Bruno gak mentol ya mau ikut korbannya wah kan mau kalau nanti ditonggok kasusnya persis nonton itu ada tegal mau sito anaknya ke atas soan pulo gus timbang dibagi ratu kok pulo tunggu kaji anak pulo nyala norak gue dari gua anaknya udah soan pulo ini kok apa lah kaji orang mikir apa. Kalau ibu gue ya, dilapuri bapak ibu, dilapuri anak ibu. Gus, lah kok rata kan? Angin ini gak perlu tegas sama ibu. Lah hukum ini kan gak perlu tegas. Kue majib no haji ning konteks seperti ini, cara fikih ya salah. Paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betuah ya salah. Api aja rata tegas. Barno wong bapak ambek anak sampean rukun dhewe nek wis ora repot. Wong tukaran yo wis kebutuhan. Ora tukaran bab iki yo bab yang lain. Dadi ya ora perlu ngene kadang kiai memaksakan jawab lah opo dijawab. Engko yo ana masalah liyo. Barno ra wis. Yo padha sowan iku lho. Mbok kula jawab nggo iki kok. Mesti lho kok boten tegas. Nang ngene iki ra perlu tegas. Sing tegas yo ngamukmu yo mrene. Wadratasna. Watama mul haji te sempurnane haji di video iklan bayar video. Wajar tipit ya gue imajin pun am yang kalian nyembelih hewan. Awil am dari utawa ngekei beberapa mut. Ida gue jika nanti kan ditemukan temukan apa sahabat gue sebagai fitnah Allah di kang uji gue kang majem no poladi ha infitnah. Aw yusim nuha utawa dari jenis sunnah no poladi ha infitnah. Awalam yujat utawa raden temukan apa sahabat fitnah tapi gak faala. Balik ngelakoni sopowong al fitnah dan fitnah merkoli fitnah di karena ifti. Jadi fitnah itu bagus. Cek ono sebab wajib, cek ono sebab sun. Atau sama sekali tidak ada sebabnya, cuma dia melakukan itu karena ikhtiar. Wa tamamu iman itu sempurna iman bil jihad iklan jihad. Ini jelas loh, zaman ini saya usrah mana ini jihad ya. Di dua air, jadi saya ajak-ajak ilah dingin hati mari agama sempurna. Jadi jihad itu aku tuh ngebom, aku tuh ekstrim. Mulanya ini jihad itu tenanan, ajak-ajak ilah. Wah itu jadi keji. Jelas ya, di dua air, iklan ajak-ajak ilah dingin hati mari agama sempurna. Bener, itu ya jadi keji apa? Kama kau tidak berkorok kalau anda orang lain masuk asyik ahli tujuan itu. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, qamat as-salam, qamat as-salam.